إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال المؤلف حفظه الله تعالى قال الإمام ابن رجب رحمه الله والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah ketaatan yang Allah perintahkan agar dikerjakan hamba-hambanya, dan Allah jadikan ketaatan tersebut sebagai sebab keselamatan dari neraka dan sebab masuk surga. Maka ketaatan atau perbuatan semacam ini harus dilakukan diiringi dengan tawakal kepada Allah dan isti'anah dan memohon pertolongan kepada Allah. Karena sesungguhnya wala haula wala quwata illa bihi, tidak ada kemampuan tentang makna haula wala quwata. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, itu haula wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kewajiban illa bihi, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan bantuan Allah. Ini diantara penjelasan tentang makna haula wala quwata. Haula itu adalah kekuatan untuk meninggalkan maksiat, sedangkan quwata adalah kekuatan untuk melakukan perintah dan ketaatan. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka siapa yang meremehkan hal ini, yaitu melakukan ketaatan, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat, baik hukuman secara qadari, secara takdir, ataupun hukuman secara syar'i. Hukuman secara syar'i boleh jadi ta'zir atau boleh jadi hudud, potong tangan untuk pencuri dan yang lainnya, ataupun hukum qadari dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, kesusahan, bencana dan malapetaka. Yusuf al-Asbad mengatakan, yuqal, ada orang yang mengatakan, beramallah engkau sebagaimana beramalnya seorang yang tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali amalnya, dan bertawakallah engkau sebagaimana tawakalnya seorang yang yakin bahwa tidak ada yang akan bisa menimpanya kecuali apa yang ditakdirkan untuknya. Maka ada orang yang memberikan nasihat, hendaklah seorang itu beramal sebagaimana orang yang yakin tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali amalnya. Namun di sisi lain, di samping dia beramal dengan niat semacam itu, bersama dengan itu adalah dia bertawakal sebagaimana tawakalnya orang yang yakin tidak ada yang bisa, tidak ada yang menimpanya kecuali yang Allah takdirkan untuknya. Kemudian yang kedua, perbuatan manusia yang kedua adalah apa yang Allah jalankan di dunia, apa yang Allah takdirkan untuk terjadi di dunia, dan ini biasanya terjadi, dan Allah perintahkan hambanya untuk melakukannya. Semasal biasanya terjadi al-ju' di dunia ini, biasa terjadi lapar dan Allah perintahkan untuk makan. Dan biasa terjadi haus dan Allah perintahkan untuk minum. Dan biasa terjadi cuaca yang panas dan Allah perintahkan untuk mencari naungan. Dan terkadang terjadi dingin dan Allah perintahkan untuk mencari kehangatan, tadfi'ah, dan semacamnya. Maka untuk perbuatan-perbuatan semacam ini wajib atas hamba untuk melakukan usaha. Maka kata Ibnu Rajab, wajib hukumnya untuk minum ketika haus, untuk makan dan cari makan ketika lapar, sehingga tidak memberikan mudarat untuk badannya. Dan wajib cari selimut ketika dingin. Itu katakan hukumnya wajib. Wajibun alal abdi. Wajib atas hamba untuk melakukan usaha. Wa man qassara fihi, siapa yang meremehkan melakukan usaha dalam kondisi semacam ini sehingga badannya mendapatkan madarat karenanya, bitarkihi, gara-gara dia tidak mau melakukan usaha padahal dia punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya, maka orang ini adalah orang yang meremehkan dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan sebagian hamba-hambanya dalam masalah tersebut, satu yang tidak Allah berikan kepada hambanya yang lain, satu kekuatan yang tidak Allah berikan pada hambanya yang lain. Maka untuk kondisi semacam ini, maka jika ada orang yang beramal sesuai dengan kekuatan yang khusus dia miliki, yang Allah berikan padanya, yang tidak dimiliki oleh yang lain, maka hukumnya boleh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukan puasa wisal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Inilah stuka hayatiku. Aku tidak sebagaimana kalian. Karena sebenarnya aku diberi makan dan aku diberi minum." Dan banyak ulama salaf yang memiliki kekuatan untuk tidak makan dan tidak minum yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka siapa yang punya kekuatan khusus semacam itu, lalu dia beramal sesuai dengan kekuatan yang dia miliki, dan dengan hal itu tidaklah melemahkannya untuk melakukan ketaatan, maka hukumnya boleh. Namun siapa yang memaksakan dirinya sehingga menyebabkan lemahnya fisiknya, ya karena fisiknya lemah kemudian dia tidak bisa melakukan sebagian kewajiban, maka apa yang dilakukan oleh orang ini perlu untuk diingkari. Maka orang semacam itu perlu dinasihati. Maka yang kedua adalah perkara-perkara adat. Ada perbuatan orang yang biasa terjadi dan Allah perintahkan untuk melakukan usaha. Allah perintahkan untuk melakukan usaha berupa makan ketika lapar, minum ketika haus dan seterusnya. Maka dalam kondisi ini, kata Ibnu Rajab, wajib orang untuk melakukan usaha. Ketika lapar, dia wajib cari makan. Ketika haus, dia wajib cari air untuk menghilangkan haus. Siapa yang tidak melakukan usaha, meremehkan usaha, akhirnya badannya mendapatkan mudarat, jadi sakit karena dia tidak mau melakukan usaha, padahal mampu melakukan usaha, maka orang ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka ini menunjukkan bahasanya badan kita bukanlah milik kita. Ini menunjukkan bahasanya badan kita itu bukan milik kita, sehingga orang bisa semaunya terhadap badannya. Wah, ini badan saya sendiri kok. ya lemes-lemes ya biarin, oh ini punya saya sendiri. Nah, tidak bisa demikian. Sakit saya buat sakit ya, mempunyai saya sendiri. Badan seseorang itu bukan milik seseorang. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Yang dia punya kewajiban untuk untuk amanah berkaitan dengan titipan Allah berupa badannya. Jika dia tidak boleh semaunya sendiri berkaitan dengan badannya. Ingat, badan orang, badan milik seorang manusia itu bukan milik dirinya. Akan tapi berkaitan dengan masalah tidak makan, tidak minum dan seterusnya, ada sebagian orang yang Allah beri keistimewaan, diberi kekuatan, punya kekuatan lebih dalam masalah tidak makan dan tidak minum yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka orang yang punya kekuatan lebih dalam masalah tidak makan, dia biasa makan sehari semalam cuma cukup sekali. Yang ini tidak dimiliki oleh orang lain. Maka kalau orang yang punya kekuatan tidak, dia cukup sehari semalam cukup makan sekali, ya gimana hukum dia sehari semalam cuma makan sekali? Hukumnya, kata Ibnu Rajab, fala haraja. Hukumnya boleh. Namun untuk orang yang normal, yang tidak kuat, enggak boleh. Akhirnya jadi lemes, enggak bisa kuat jalan ke masjid. Yang lain, untuk orang yang normal, yang umumnya orang, maka hukumnya haram. Dan berhak untuk mendapatkan hukuman dan teguran. Kemudian bila contohkan, di antara contohnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya kekuatan untuk ya, makan atau untuk beberapa hari makan sekali, sehingga beliau dibolehkan puasa wisal, itu puasa yang nyambung dua hari langsung sekaligus, ya, tidak makan dan minum selama dua hari atau mungkin tiga hari, ini disebut puasa wisal. Nah ini adalah di antara khusus di antara kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan puasa wisal, sedangkan diharamkan bagi kita untuk melakukan puasa wisal. Bahkan yang lebih dianjurkan, bahkan yang lebih dianjurkan bagi umatnya adalah menyegerakan berbuka. Begitu matahari telah tenggelam, segera berbuka. Ini yang lebih afdal untuk umat. Maka berkaitan dengan puasa wisal, maka ada tiga rincian. Yang pertama, yang lebih afdal, itu adalah menyegerakan berbuka. Ini hukumnya mustahab. Kemudian yang kedua, hukumnya jawab, boleh. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bolehkan umatnya untuk menggabungkan buka dan sahur di waktu sahur. Menggabungkan buka dan sahur di waktu sahur, hukumnya mubah. Yang lebih afdal, menyegerakan berbuka. Namun seandainya ada orang yang wisal, namun wisalnya cuma sampai sahur, sampai waktu sahur, artinya buka dan sahurnya dia satukan di waktu sahur, maka Nabi bolehkan. Kemudian yang ketiga adalah lebih dari sehari, berpuasa lebih dari sehari dalam keadaan terus nyambung, atau wisal, atau puasa wisal yang nyatanya, maka ini mubah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan haram untuk umatnya. Yang dalam bahasa Jawa disebut puasa ngebleng. Kata orang Jawa namanya puasa ngebleng. 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum. Ini puasa yang haram. Ini disebut puasa wisal dan hukumnya haram untuk umatnya. Apa alasan kenapa Nabi dibolehkan yang tidak dibolehkan oleh untuk umatnya? Ini ut'amu wa usqa. Karena aku diberi makan dan aku diberi minum. Tentang makna ini ut'am wa usqa, ada beberapa penjelasan ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Penjelasan yang pertama mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi makan dan diberi minum dari surga. Namun pendapat ini kurang tepat, karena seandainya Nabi diberi makan dan diberi minum, statusnya Nabi tidak puasa. Padahal Nabi mengatakan beliau puasa, yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Oleh karena itu pendapat yang lebih tepat, yang dimaksud ini uta'am wa usqa, aku diberi makan dan diberi minum, dan yang dipilih oleh Ibnu Qayyim maknanya adalah sesungguhnya aku itu asik dalam beribadah sehingga lupa makan dan minum. Saya enggak terasa, enggak makan dan enggak minum, tidak terasa. Sebagaimana orang asik melakukan suatu hal, maka dia enggak merasa lapar, enggak merasa haus, enggak merasa. Ya, karena demikian asiknya dia dengan sesuatu yang dia sukai dan sesuatu yang menjadi hobinya. Maka orang asik melakukan suatu hal sehingga lupa, sehingga terasa rasa-rasanya kenyang saja, padahal sebenarnya lapar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah keadaan beliau, beliau asik dengan berzikir, beliau asik dengan beribadah, sehingga seakan-akan beliau diberi makan dan diberi minum, padahal tidak. Ini yang dimaksud uta'am wa usqa. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Rajab, banyak ulama salaf yang punya kekuatan yang lebih dalam masalah tidak makan dan tidak minum karena asik dalam beribadah. Ini tidak dimiliki oleh orang yang lain. Maka orang yang punya kekuatan semacam ini, maka boleh dia berbuat berdasarkan kekuatan yang Allah berikan untuknya, dengan catatan dia tetap energik melakukan semua ketaatan. Akan tapi orang yang masih keadaannya adalah keadaan normal, orang yang bukanlah orang yang belum sampai derajat asik dengan ketaatan sehingga lupa makan dan minum, non malah asik makan dan minum lupa ketaatan. Maka kalau orang yang kondisinya kondisi normal, tidak dalam kondisi orang yang punya derajat asik dengan taat, asik dengan baca Quran, asik dengan sholat, asik dengan zikir sehingga lupa makan dan minum, ya, maka dia tidak boleh memberikan mudarat pada dirinya. Hukumnya haram. Dan orang ini layak untuk dinasihati dan diingkari, orang yang memaksakan diri dan memaksakan diri dengan bentuk semacam ini. Dan sampai kalau merujak, banyak ulama salaf yang punya kekuatan yang lebih dalam masalah tidak makan dan tidak minum karena asiknya beliau, karena mereka adalah para ahli ibadah yang asik dengan ibadahnya, asik dengan pikirnya, asik dengan baca Qur'annya, asik dengan mengingat Allah, sehingga lupa makan dan lupa minum. Sehingga cukup bagi mereka sehari makan sekali, itu pun cuma beberapa suap, itu cukup. Dan ada sebagian dari mereka asik dengan ilmu, sampai sehari semalam cukup makan sekali, itu pun cuma beberapa suap, bagaimana An-Nawawi ketika belajarnya. Cuma makan sehari semalam cuma makan sekali, itu pun cuma beberapa suap saja, itu cukup karena asik dengan ilmu. Maka orang yang punya kekuatan semacam ini, bagaimana jika dia semacam itu, cuma sehari semalam makan sekali, kata Ibnu Rajab, hukumnya tidak mengapa. Dan orang yang derajatnya semacam itu jangan ikut memaksakan diri. Kalau dia memaksakan diri, maka hukumnya haram, sehingga menyusahkan dirinya, sehingga melemahkan badannya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Allah jalankan biasanya di dunia ini, dan itu biasa terjadi, dan itulah keadaan umumnya orang. Jadi pembahasan yang kedua itu masalah makan dan minum, namun itu orang yang khusus, yaitu orang yang punya kekuatan lebih dalam masalah tidak makan dan tidak minum. Maka dia boleh beramal sesuai dengan kekuatannya. Kemudian yang ketiga adalah masalah makan dan minum, namun untuk keadaan umumnya orang. Dimana harus makan sehari beberapa kali, minum harus sekian kali. Sampai akhirnya Ibnu Rajab mengatakan diriatkan dari Ibnu Abbas, itu diriatkan dalam riwayat Bukhari, karena ahlul Yaman yahujunya wala yatazawwadun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yaman berhaji dan mereka tidak membawa bekal makanan untuk perjalanan mereka. Kenapa mereka tidak membawa bekal? Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Lalu mereka berangkat haji, akhirnya sampailah mereka di Mekah, dan setelah sampai di Mekah, jadilah mereka orang yang ngemis, minta-minta pada orang. Padahal katanya bertawakal. Bilangnya mau bertawakal sampai Mekah jadi pengemis. Maka berkata dengan mereka ini, maka Allah turunkan ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, watazawwadu. Jika kalian berangkat berhaji atau bersafar secara umum, adalah kalian membawa bekal. Maka di sini ada perintah untuk mengambil sebab. Maka melakukan sebab, melakukan usaha adalah satu hal yang diperintahkan. Oleh karena itu, sebagaimana dalam pertemuan yang lewat disampaikan bahasanya, siapa yang mencela sebab, siapa yang mencela usaha, maka dia mencela sunnah, maka dia mencela ajaran Islam. Karena karena mengambil sebab adalah satu hal yang diajarkan dan diperintahkan. Contohnya ayat ini, watazawwadu, hendaklah kalian ketika hendak bepergian, hendaklah kalian membawa bekal. Fa inna khayra zati taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tentang makna fa inna khayra zati taqwa terdapat beberapa penjelasan. Di antaranya adalah penjelasan di tafsir Jalalain. Di mana kalau di penulis tafsir Jalalain melihat takwa ini kepada sababun nuzulnya, mengkaitkannya dengan sababun nuzul. Sehingga takwa tidak dimaknai dengan takwa dalam artian menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun menurut penulis tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan takwa, fa inna khayra zati taqwa di tafsir Jalalain maknanya adalah mayutaqabbihi su'alunan wa'ghairuhu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, takwa di sini artinya dimaknai dengan sesuatu yang bisa menjaga seseorang sehingga tidak perlu minta-minta pada orang lain. Artinya sebaik-baik bekal adalah bekal yang cukup. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, yaitu bekal yang cukup sehingga menyebabkan seorang itu takwa. Takwa itu artinya menjaga diri. Dari kata-kata waqayati, artinya menjaga diri, menjaga diri dari ngemis dan minta-minta, sama meminta-minta dan mengharap bantuan orang lain. Ini takwa dikaitkan dengan sababun nuzul, karena sababun nuzulnya adalah orang yang ngemis-ngemis. Maka dikatakan fa inna khairan zat at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal yang cukup sehingga orang tidak perlu ngemis-ngemis dan minta-minta sama orang lain. Maka ini makna at-taqwa yang depan, berbeda dengan lanjutannya ayat wattaqun ya ulil albab. Kalau takwa yang belakang di akhir ayat, maka itu adalah takwa dalam arti makna syar'i, bukan makna bahasa. Kalau takwa yang depan dijelaskan oleh penulis tafsir Jalalain sebagai makna bahasa, itu menjaga diri. Ini penjelasan di tafsir Jalalain. Ada juga penjelasan yang lain yang memaknai bahasanya takwa di sini adalah fa inna khayra zati taqwa. Maka ini dijelaskan dengan bahasanya sebaik-baik bekal untuk perjalanan menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam di tafsir tadi dijelaskan dengan makna semacam ini. Maka jika dalam perjalanan dunia kalian berbekal, membawa bekal, mencari bekal dan menyiapkan bekal, maka untuk perjalanan akhirat, perjalanan yang lebih panjang, tentu lebih layak lagi untuk menyiapkan bekal. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang orang yang duduk di rumah dan tidak mau kerja, lalu mengatakan, aku tawakal pada Allah. Maka Imam Ahmad mengatakan, yang bari linasi kulihim yatawakkaluna 'ala Allah. Memang sepatutnya seluruh manusia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tidak salah. Akan tetapi ya'uduna 'ala anfusihim bil qasdi. Maka hendaklah mereka memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri dengan kerja. Waqad kana al-anbiya'u yu'ajjiruna anfusahum. Bahkan para nabi, kata Imam Ahmad, itu pun memburukkan dirinya, memburukkan diri mereka. Mereka kerja sehingga dapat upah sebagai buruh. Sebagaimana Musa alaihissalam yang bekerja di tempat Sirkul Madyan, orang tua di kota Madyan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tiru nafsahu wa Abu Bakar wa Umar. Kata Imam Ahmad, Nabi Abu Bakar dan Umar pun bekerja, mempekerjakan dirinya, memburuhkan dirinya. Wa lam yakulu naqa'ud hatta yarzuqana Allah. Dan tidak ada di antara mereka yang mengatakan kita cuma duduk-duduk di rumah saja dan kita sampai Allah memberikan rezeki sendiri kepada kita. Kemudian kata Imam Ahmad, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantaziru fil ardi." Hendaklah kalian bertebaran di muka bumi. Fi di sini bermakna ala. Bukan fi bermakna fi, artinya gerung masuk dalam tanah hujan ini. Para ulama mengatakan fantasiru fil ardi arti fi bimakna ala alal ardi, bukan maksudnya suruh gerung bikin terowongan di bawah tanah kemudian jalan-jalan di sana, enggak. Fantasiru fil ardi ay fantasiru alal ardi, maka hendaklah kalian bertebaran di atas muka bumi. Maka salah satu makna fi adalah ala. Maka adalah kalian bertebaran di muka bumi. Artinya kerja itu ya jangan di dalam rumah, atau umumnya kerja itu tidak di dalam rumah, keluar rumah. Keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian. Meskipun ini bukan berarti tidak boleh kerja di dalam rumah. Namun ini menceritakan ghalibul hal. Bahasanya umumnya orang kerja itu keluar rumah. Bukannya berarti kerja di dalam rumah enggak boleh ya? Bisnisnya di dalam rumah. Buat toko di rumah sendiri, bukan demikian. Namun ini menceritakan ghalibul hal atau membahas umumnya keadaan. Di mana umumnya keadaan orang itu, orang yang mau kerja, yang mau mencari karunia Allah, itu keluar rumah, bertebaran di muka bumi. Wa btaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah yaitu rezeki, yaitu harta. Maka Allah menyebut dalam ayat ini harta dengan sebutan fadlullah, karunia dan anugerah Allah, menunjukkan mulianya harta karena dinisbatkan kepada Allah. Dan ini nisbah di sini, nisbah li tashrif. Di sini dinisbatkan kepada Allah sebagai karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan mulianya dan pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu harta di dua ayat dalam Al-Quran disebut dengan khair. Bagaimana di surat Al-Adiyat Allah menyebut harta dengan khair. Innal insana wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya orang itu cintanya kepada al-khair, yaitu cintanya kepada harta, lasyadid, adalah cinta yang sangat-sangat kuat, cinta yang sangat-sangat besar. Demikian juga di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan al-khair. Kenapa? Menunjukkan ahamiyatul mal, menunjukkan pentingnya harta. Karena harta adalah sumber kebajikan, sumber kebaikan. Dan banyak kebaikan itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa harta. Oleh karena itu, maka Allah dalam dua ayat dalam Al-Quran, satu di surat Al-Baqarah dan satu di surat Al-Adiyat, menyebut harta dengan al-khair, yang artinya sumber kebaikan. Dan di Wakhawajah Tirmidhi, dan Tirmidhi mentakhid, itu meriwayatkan. Takhid itu punya dua makna. Pertama adalah meriwayatkan hadis dengan sanadnya, semacam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Mereka menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanad. Ini disebut takhid dengan makna yang pertama. Dan yang kedua, takhrij dalam arti telusur hadis, menelusuri hadis. Ini ya, dia hadis ini punya sanad di kitab apa saja, kemudian dinilai, setelah itu dinilai statusnya. Itu takhrij dalam pengertian yang kedua. Takhrij itu punya dua makna. Wa kharaja Tirmidzi, dan Tirmidzi mentakhrij, yaitu meriwayatkan dengan sanad dari hadisnya Anas. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang untanya. "Wahai Rasulullah, aku ikat untaku wa tawakal, dan aku tawakal, atau aku lepas untaku dan aku tawakal?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqilha wa tawakal." Ikat dulu untamu, baru kamu tawakal. Hadis ini diriatkan oleh Tirmidzi. Iya, di yang bertakhid. Ya, hadis ini diriatkan oleh Tirmidzi, atau di atas sudah dikatakan oleh penulis wa kharaja Tirmidzi. Namun status hadisnya diperselisihkan ulama. Nah, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di Sahihul Jami', dan didhaifkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Ba'. Di ta'liq beliau, komentar beliau untuk Risalah Al-Muharramat, Al-Qadhi Istahana Kafir Munana, karyanya Saleh Munajid. Buku ini Al-Muharramat ini diajukan kepada, dikoreksikan kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan di antara catatan beliau untuk buku ini beliau memberikan catatan berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis Aqil Hawa Tawakal. Beliau katakan hadisnya adalah hadis yang baik. Maka di sini diperselisihkan ulama statusnya, sebagian ulama menghasankannya itu semacam Al-Albani, dan sebagian ulama yang lain mendhaifkannya semacam Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Maka berdasarkan ulama yang menghasankan hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahasanya usaha itu tidak bertentang dengan tawakal. Bahkan sebagaimana kata Ibnu Utsaimin di Qaulul Mufid, bahkan tawakal termasuk dalam definisi tawakal adalah melakukan sebab. Melakukan sebab adalah bagian dari tawakal. Di Qaulul Mufid belum mengatakan yang namanya tawakal adalah orang melakukan usaha namun hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu mengandung dua unsur. Berdasarkan definisi tawakal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Sulaimin di Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, Unsur yang pertama adalah melakukan sebab, melakukan usaha. Kemudian yang kedua, namun hati bersandarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua unsur dalam tawakal. Bukanlah tawakal orang yang melakukan sebab dan namun hatinya tidak bergantung pada Allah, dan bukanlah tawakal orang yang bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak melakukan sebab. Sampai terkumpul dua hal ini, barulah inilah orang yang disebut bertawakal. Maka keterangan-keterangan di atas semuanya mengisyaratkan bahwasanya tawakal itu tidak bertentangan dengan melakukan sebab-sebab atau usaha-usaha yang dibolehkan oleh syariat. Bahkan boleh jadi mengumpulkannya adalah satu hal yang lebih afdal. Bukan hanya tidak bertentangan, bahkan yang lebih afdal adalah seorang itu bertawakal dan melakukan sebab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan sejumlah orang dari Yaman dan mengatakan, "Siapakah kalian?" Maka mereka mengatakan, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal." Maka kami adalah mutawakilun, orang-orang yang bertawakal. Kata Umar, "Bahkan kalian adalah orang yang cari makan." Pelantun al-muta'akilun, bahkan kalian adalah orang yang cari makan, orang yang ngemis, minta-minta cari makan dari orang lain. Innamal mutawakil, orang yang bertawakal adalah orang yang melemparkan biji di tanah, artinya melakukan sebab. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kata Umar bin Khattab adalah orang yang mengumpulkan dua hal. Pertama melakukan sebab, semacam seorang petani yang bertawakal adalah dia nanam, nebar benih, setelah itu dia tawakal. Bukanlah petani yang bertawakal orang yang membiarkan ladangnya, dia tidak nebar benih kemudian dia katakan saya bertawakal mudah-mudahan tumbuh padi. Bukan orang yang bertawakal. Maka dari atar Umar ini, Umar mengatakan bahasanya orang yang bertawakal adalah orang yang mengumpulkan dua hal. Yang pertama melakukan usaha, yulqil habbahu fil ardi, melakukan usaha, usaha-usaha yang mubah. Kemudian yang kedua, dia bersandar, hati dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan poin yang keempat, yaitu asyirku fi ta'ati, syirik dalam masalah ketaatan. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian, sehingga di antara syirik akbar ada taat kepada ulama dan taat kepada penguasa pemerintah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum, mereka ahli kitab menjadikan ahbar mereka yaitu ulama-ul Yahud, wa rubbanahum ulama-ulama Yahudi, wa rubbanahum dan mereka jadikan rahib-rahib mereka yaitu ahli ibadahnya Nasrani. Mereka jadikan sebagai arbab min dunillah, sebagai rab-rab selain Allah. Dan mereka menjadikan Masih bin Maryam sebagai rab selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidaklah diperintahkan di Taurat dan di Injil kecuali supaya mereka menyembah ilah yang satu. La ilaha illahuwa, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah Subhanahu wa amma yushrikun, maksudnya Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini ke di hadapan seorang sahabat Nabi yang dulunya beragama Nasrani yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi ini anaknya seorang yang bernama Hatim At-Ta'i dan Hatim Atta ini adalah seorang yang terkenal dengan kedermawanannya di masa jahiliyah, sehingga sampai-sampai yudrob lahu masal, jika ada orang yang dermawan maka akan dikatakan masya Allah dia dermawan sebagaimana dermawannya Hatim Atta. Maka Hatim Atta ini adalah seorang yang sangat dermawan di masa jahiliyah, seorang yang rajin dan gemar bersedekah. Faqal, setelah mendengar ayat ini, Adi mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami dulu tidak menyembah mereka. Karena Adi menilai bahasanya yang dimaksud menyembah, dianggap yang dimaksud dengan menyembah ulama adalah sujud kepada ulama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan pemahaman Adi dengan Nabi katakan, "Alaisa yuhilluna lakum ma haramallah fatuhillunahu?" Bukankah mereka para ulama dan para ahli ibadah menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Mentaati mereka dan ikuti mereka dengan ikut-ikutan menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunah. Dan mereka para ulama dan ahli ibadah tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut-ikutan mengharamkannya. Maka dia mengatakan, bala, benar kalau itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah ibadahnya Yahudi dan Nasrani dengan ahli ibadah dan ulama mereka. Lihatlah Tirmidzi dan yang lainnya. Dan di sini setelah Al-Fauzan mengatakan hadisnya sahih, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di Ghoyatul Maram, takhidnya Al-Albani untuk kitab Halal wal Haram karya Yusuf Qardawi. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa yang dimaksud dengan menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Rabb selain Allah. Maka Nabi jelaskan, bukanlah yang dimaksud mempertuhankan ulama adalah rukuk dan sujud kepada ulama, namun yang dimaksud mempertuhankan ulama, ustaz dan kiai, adalah mentaati ulama dalam masalah mengubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan mengganti syariat Allah dengan ikut-ikutan menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka mentaati dan mengikuti ulama dalam masalah ini dinilai sebagai bentuk beribadah kepada ulama dengan meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang melakukan hal ini, maka dia telah menempatkan dirinya sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah dalam masalah menetapkan hukum. Maka siapa yang mentaati mereka dalam hal tersebut, maka berarti orang tersebut telah menjadikan mereka para ulama tadi sebagai sekutu-sekutu Allah fi tasyri' dalam masalah menetapkan hukum dan dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan, dan ini adalah syirik akbar. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan dalam Taurat dan Injil kecuali untuk menyembah ilah yang esa, tiada sembahan yang berat sembah melainkan dia, maksudnya dia dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maka Allah katakan tindakan tersebut adalah tindakan kesyirikan. Subhanahu amma yusyrikun, maksudnya Allah dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Maka Allah tegaskan karena itu adalah syirik. Semisal itu adalah ayat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am. Allah katakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullah alaih, dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Sesa'di ketika menjelaskan ayat ini menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya itu mencakup tiga jenis hewan. Yang pertama adalah bangkai. Karena bangkai yang mati dengan sendirinya tentu tidaklah disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya pada saat matinya. Maka yang pertama adalah bangkai. Yang kedua adalah hewan yang disembelih dan diperuntukkan untuk berhala dan disebutkan nama selain Allah padanya. Disembelih dengan menyebut nama berhala. Maka hewan yang disebut disembelih dengan menyebut nama berhala, maka tentu hewan ini tidaklah disebutkan nama Allah padanya, karena disebutkan nama berhala padanya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang disembelih oleh seorang muslim yang tidak bertujuan, yang tidak dipersembahkan untuk selain Allah, namun dia tidak menyebut nama Allah pada saat menyembelih, boleh jadi lupa, boleh jadi sengaja. Wa innahu la fiskun, dan sesungguhnya memakan hewan yang semacam itu adalah kefasikan, yaitu keluar dari yang halal dan menuju dan mengkonsumsi yang haram. Fasik dalam bahasa Arab artinya keluar. Maka orang yang mengkonsumsi barang hewan semacam itu, dia telah keluar dari makanan-makanan yang halal dan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Maka hadis ini adalah bantahan untuk pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahasanya menyebut bismillah ketika tidak menyembelih itu tidak wajib, mustahab saja. Sehingga kalau seorang muslim menyembelih meskipun sengaja ataupun lupa tidak menyebut nama Allah, kalau menurut Al-Imam Syafi'i tidak masalah, asalkan yang menyembelih muslim dan orang yang boleh menyembelih. Maka dia tidak menyebut nama Allah, baik sengaja ataupun lupa tidak masalah. Ini pendapat Ibnu Abbas dari kalangan salaf dan pendapat Al-Imam Syafi'i di antara ulama-ulama mazhab, di antara imam mazhab. Pendapatnya Imam Syafi'i, bismillah ketika menyembelih itu mustahab dan tidak wajib. Ini pendapat yang keliru insyaallah ta'ala, dan pendapat yang benar adalah apa yang jadi pendapat jumhur, bahasanya bismillah ketika menyembelih hukumnya wajib. Meskipun jika lupa, kalau bismillahnya itu lupa, kalau jumhur itu dimaafkan, asalkan muslim, asalkan orang yang berhak menyembelih ya, kalau karena lupa, maka kalau pendapat jumhur ulama dimaafkan, maka tetap boleh dimakan. Akan tapi pendapat sebagian ulama, lupa ataupun sengaja sama saja, yaitu jadinya bangkai. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala secara muntik. Jadi antara dalil yang digunakan oleh jumhur untuk membantah pendapat yang mengatakan ini adalah mustahab, bismillah ketika menyembelih dalam mustahab, adalah ayat ini. Itu karena Allah mengatakan wa innahu lafiskun. Allah katakan itu sebuah kefasikan. Maka bagaimana dikatakan itu adalah bukanlah satu hal yang wajib. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim, dan sebenarnya setan memberikan wahyu. Wahyu di sini maknanya bisikan. Karena wahyu dalam bahasa Arab maknanya adalah kalam sari sir. D dalam bahasa Arab wahyu itu maknanya adalah perkataan rahasia dan cepat. Maka salah satu makna wahyu adalah bisikan. La yuhuna ila awliyaihim, sungguh mereka memberikan wahyu yaitu bisikan kepada wali-wali mereka yaitu orang kafir. Liujadilukum, untuk membantah kalian. Wain atatumuhum, dan jika kalian mentaati mereka orang-orang kafir, wali-wali setan tersebut, innakum la musyrikun, sungguh kalian adalah orang-orang yang musyrik. Jadi maksud dengan bisikan setan kepada walinya adalah bisikan setan kepada orang-orang kafir untuk membantah kaum muslimin. Ketika mereka mendengar bahasanya kaum muslimin melarang memakan bangkai, mengatakan makan bangkai hukumnya haram, maka orang-orang muslim dan orang-orang kafir mengatakan kalian itu aneh, kalian halalkan sesuatu yang kalian bunuh dan kalian haramkan sesuatu yang dibunuh oleh Allah, yaitu bangkai. Mereka orang-orang musyrik menghalalkan memakan bangkai. Mereka berkeyakinan maka bangkai boleh. Kemudian mereka mendengar kaum muslimin mengatakan makan bangkai haram, maka setan membisikkan pada mereka untuk mendebat kaum muslimin dengan mengatakan kalian tujuan yang kalian bunuh, yaitu yang kalian sembelih, kalian katakan halal, yang dibunuh oleh Allah, malah kalian katakan haram, ini yang bunuh Allah, mana yang lebih baik, yang bunuh Allah atau yang bunuh kalian? Yang kalian bunuh halal, yang Allah bunuh haram. Itu yang dimaksud dengan wahyu setan, bisikan setan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Maka Allah katakan, wa in ata'tumuhum, jika kalian taati mereka dalam masalah itu, setelah kalian tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, kemudian kalian taati mereka yang mengatakan bangkai itu halal dengan subhat mereka, dengan alasan mereka semacam tadi, maka jika kalian taati mereka, kalian setuju dengan pendapat mereka, setelah kalian tahu kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, innakum la musyrikun, maka kalian jadi orang musyrik. Karena kalian mentaati orang tersebut dalam masalah at-tahlil wa tahrim. Kalian taati orang-orang kafir tersebut dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan, padahal kalian tahu kalau Allah mengharamkannya. Kalian tahu Allah mengharamkan bangkai, kemudian ada orang yang menghalalkannya dengan alasan yang dibuat-buat, kemudian kalian mengikutinya. Maka jika kalian mentaati orang yang menghalalkan bangkai, setelah kalian tahu haramnya bangkai menurut hukum Allah dan Rasulnya, maka Allah katakan kalian jadi orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan bahasanya mentaati orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, setelah tahu hukum Allah dalam masalah tersebut, adalah sebuah kesyirikan. Maka dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan bahasanya ayat ini, surat Al-An'am ayat yang ke-121, itu semisal dengan surat At-Taubah ayat 31. Yaitu di antara kesyirikan adalah mentaati orang lain dalam masalah at-tahlil wa tahrim, dalam masalah menetapkan hukum halal dan haram. Yaitu telah tahu hukum Allah ini bangkai adalah haram, kemudian ada orang yang menghalalkannya, kemudian orang yang sudah tahu ini ikut-ikutan menghalalkannya, maka ini adalah syirik dalam taat. Maka demikian juga pemin hada, dan termasuk hal ini, termasuk dalam syirik taat adalah taat kepada para penguasa dan para pemimpin yang mereka memberlakukan kewanin wat'ayah undang-undang buatan manusia yang menyelisih hukum-hukum syariat dalam masalah menghalalkan yang haram. Semisal undang-undang tersebut isinya membolehkan riba, membolehkan zina asalkan dilokalisasi, membolehkan minum khamr asalkan mendapatkan izin, dan menyamakan laki perempuan dengan laki-laki dalam warisan, ibahatus sufur, dan membolehkan perempuan buka-buka aurat wal ikhtilaf, dan membolehkan perempuan dan laki-laki berbau. Atau undang-undang tersebut isinya, undang-undang buatan manusia tersebut isinya adalah mengharamkan yang halal, mengharamkan satuan yang Allah bolehkan, semacam melarang ta'addudu zaujat, melarang poligami. Poligami halal, satu hal yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan oleh sebagian orang. Wa ma asbaha dzalika, dan hukum-hukum semisal itu yang intinya adalah mengubah hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan undang-undang setan. Maka bagaimanakah hukum rakyat yang diatur dengan undang-undang semacam ini? Kata Syaikh Al-Fauzan, faman wafaqahu, maka siapa saja di antara rakyat yang setuju dengan pemerintahnya yang semacam itu, wa radiya bihi, dan ridha diatur dengan undang-undang semacam itu, wastahsanahu, bahkan menganggap baik aturan manusia yang semacam itu, bahwa musyrikun kafir, maka rakyat ini musyrik dan kafir, wal iyadu billah. Maka berkaitan dengan rakyat yang diatur dengan undang-undang semacam ini, ya, kata Syaikh Al-Fauzan, dilihat rakyat ini ridha ataukah tidak. Kalau rakyat yang diatur dengan aturan semacam ini ridha, setuju, bahkan menganggap baik, maka tidak dilakukan lagi tentang batalnya keislaman orang semacam ini. Dan ridha dan setuju dengan aturan yang menghalalkan zina, dan ridha dan setuju, padahal dia tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina, namun kemudian dia katakan ya karena undang-undangnya mengatakan zina boleh, ya, asalkan di tempat tertentu, ya maka boleh. Kemudian min zalika, termasuk syirik dalam taat, adalah taklid kepada para ahli fikih dengan mengikuti pendapat mereka padahal tahu kalau pendapat mereka itu menyelisih dalil. Pada saat pendapat ulama fikih tersebut mencocoki hawa nafsu sebagian orang dan apa yang jadi keinginan banyak orang, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ansabul muta'alimin, orang yang baru setengah belajar. Setengah belajar, belajarnya belum tuntas, baru setengah belajar. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang baru setengah belajar, yang mencari-cari ruhah, mencari-cari pendapat yang aneh dan pendapat yang enak di antara pendapat para ulama. Karena kewajiban kita semua adalah mengambil perkataan ulama yang sesuai dalil dan membuang perkataan ulama yang menyelisih dalil. Maka ursah itu secara bahasa artinya keringanan. Sedangkan dalam istilah yang dipakai oleh para ulama, kita jumpai ada dua istilah, ada dua makna untuk ursah. Pertama, rusak adalah keringanan syariat, semacam boleh kosor dalam sholat, kosor dalam sholat bagi musafir, atau tidak puasa bagi musafir, nah, tidak ke masjid bagi laki-laki yang sakit, dan yang lainnya. Kemudian makna yang kedua yang juga dipakai oleh yang banyak dipakai oleh para ulama adalah rukhsah. Kalau rukhsah yang pertama adalah rukhsah dalam makna syar'i. Rukhsah dalam makna syar'i semacam itu. Yang kedua adalah rukhsah dalam makna istilah. Istilah sebagian atau istilah para ulama, yaitu pendapat yang jelenek dan enak dan mudah. Dan di antara satu hal yang tercela adalah tatabu ukhas, dengan pengertian mencari-cari rusak dalam pengertian yang kedua, yaitu pendapat ulama yang jelenek dan dirasa menyenangkan dan enak. Dan para ulama mengingkari perbuatan semacam ini, yaitu tatabu ukhas, mencari-cari pendapat yang jelenek dan dianggap enak. Siapa yang mencari-cari pendapat yang jeleneh dan karena dianggap enak, maka dia terkumpul padanya semua kejelekan, terkumpul padanya semua keburukan. Dan saya mengatakan, siapa yang tetap beruhos cari-cari pendapat-pendapat yang mudah-mudah, yaitu merupakan pendapat yang jeleneh yang dimiliki oleh sebagian ulama, karena hampir tidak ada satupun ulama yang tidak punya pendapat yang jeleneh. Ada pendapat-pendapat aneh, hampir semua ulama itu punya pendapat yang nyeleneh. Maka siapa yang mengumpulkan semua pendapat nyeleneh yang dimiliki oleh semua para ulama, maka dia jadilah dia seorang yang dibintik. Maka misalnya dalam masalah musik, milih pendapatnya Ibnu Hazm. Milih pendapatnya Ibnu Hazm dan Ghazali yang membolehkan musik. Dalam masalah khamar, milih pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan asal bukan anggur dan asal tidak sampai memabukkan boleh. Dalam masalah yang lainnya, kemudian cari yang enak-enak, yang mudah-mudah, padahal dia tahu ini adalah pendapat yang lemah. Maka kata Syaikh Al-Fauzan, termasuk syirik ta'af ini adalah mengikuti pendapat ulama yang menyelisih dalil. Kita tahu pendapat ulama ini menyelisih dalil. Dalil tegas menunjukkan ini adalah satu hal yang haram. Dan ulama ini berpendapat ini hukumnya mubah. Dia tahu pendapat ulama ini menyelisih dalil. Dia tahu hukum Allah ini haram. Dalil tegas menunjukkan haram. Dan ada ulama yang mengatakan hukumnya mubah, kemudian dia ambil pendapat yang mubah padahal dia tahu kalau ini haram dalam hukum Allah. Maka ini bisa syirik. Dan kewajiban kita dengan pendapat ulama adalah kita ambil pendapat ulama yang sesuai dengan dalil dan kita buang pendapat ulama yang menyelisih dalil. Dan demikianlah pesan para ulama. Para imam, semua mereka mengatakan kulun yukhad min qawlihi wa yutraq. Semua orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Imam Abu Hanifah mengatakan jika terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'su wal 'ain. Ini ungkapan untuk mengatakan ya, taat mutlak. Tidak ada pilihan yang lain. Fa'ala ra'su wal 'ain. Jika ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas mengatakan demikian fa'ala ra'su wal 'ain, maka taat. Ya, maka taat tanpa ada pilihan yang lain. Wa idza ja'a anis sahabah, dan jika terdapat pendapat sahabat radhiyallahu anhum, maka Imam Abu Hanifah mengatakan fa'ala ra'su wal 'ain. Jika ada pendapat sahabat, maka kita taati tanpa ada pilihan yang lain. Maka perkataan Imam Abu Hanifah ini menunjukkan kalau Al-Imam Abu Hanifah, di antara usul mazhab Imam Abu Hanifah adalah pendapat sahabat itu hujjah. Maka di antara usul mazhab Imam Abu Hanifah adalah pendapat sahabat itu hujjah. Pendapat sahabat yang tidak menyelisih nas itu hujjah. Nah, buktinya di sini Imam Abu Hanifah mengatakan wa idza ja'ani sahabah radhiyallahu anhum fala ra'si wal ayn. Jika ada pendapat sahabat, pendapat Ibnu Abbas, pendapat Aisyah, pendapat Ibnu Umar, fala ra'si wal ayn. Maka wajib taat secara mutlak. Wa idza ja'ani tabi'in, namun jika terdapat pendapat dari tabi'in, perlu diketahui Abu Hanifah itu tabi'in. Wa idza ja'ani tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Maka jika terdapat pendapat dari tabi'in, maka ingat Imam Abu Hanifah juga tabi'in. Beliau berjumpa dengan Anas bin Malik. Dan atau beberapa sahabat yang lain. Wa idza ja'ani tabi'in, dan jika terdapat pendapat tabi'in, maka pendapat tabi'in, ya, maka kita beradu pendapat. Hum rijal, mana nur rijal? Maka mana pendapat yang paling kuat? Antara pendapat mereka atau pendapat kami? Yang dimaksudkan beliau dengan perkataan hum rijal wa nahnu rijal adalah amsaluhu, adalah manusia-manusia yang semisal beliau. Maka perkataan Imam Abu Hanifah ini hum rijal wa nahnu rijal ini berlaku min amsil al-aimatil kibar. Ini berlaku untuk para imam, para ulama besar. Para imam dan para ulama besar, maka mereka punya hak untuk mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Pendapat siapa yang paling kuat? Karena pendapat dia bukan dalil atas saya, dan sebagaimana pendapat saya bukan dalil atas pendapatnya. Dan berkaitan dengan perkataan Imam Abu Hanifah ini fahum rijal wa nahnu rijal, sebagian orang meletakkannya tidak pada tempatnya. Oleh karena itu Syaikhul Fauzan ngasih catatan. Dan kalimat Imam Abu Hanifah ini istighalla dimanfaatkan oleh sebagian orang yang setengah belajar. Ini orang belajar belum selesai, baru setengah belajar, namun sudah berani ngomong hum rijal wa nahnu rijal. Mereka lah orang-orang yang menjadikan diri mereka fima sof, di barisan, di sof, di barisan para ulama mujtahid, padahal mereka masih orang bodoh. Dan tidaklah diragukan bahasanya Imam Abu Hanifah tidaklah bermaksud untuk mensetarakan ulama dengan orang-orang yang bodoh. Imam Abu Hanifah tidak nyuruh orang-orang bodoh untuk mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Untuk orang-orang bodoh, maka yang benar hum rijal wa nahnu dzukur. Hum rijal wa nahnu dzukur. Rijal itu laki-laki ya, yang hebat, yang berilmu, yang ini. Kalau laki-laki enggak ada isinya, maka itu dzukur. Laki-laki yang enggak ada isinya itu dzukur, ya cuma punya tanda laki-laki. Dalam artian alat kelamin. Kalau mereka rijal, memang tokoh, laki-laki yang berbobot. Nah, sedangkan kalau ini adalah orang bodoh, maka kalimat yang benar adalah hum rijal wa nahnu dzukur. Nah, kalau kita, maka cuma punya alat kelaminnya saja, sama dengan mereka cuma alat kelaminnya, non isinya beda. Dan bahkan kalimat ini dimanfaatkan oleh orang liberal untuk bantah Imam Syafi'i, membantah ini hum rijal wa nahnu rijal. Padahal dua hal ya berbeda, baina sama wa sumur. Bukan hanya baina sama wal ard, namun baina sama wa sumur. Sama dengan sumur, sumur masih masuk lagi, bukan hanya bumi, masih masuk ke dalam lagi. Maka berdasarkan perkataan Imam Abu Hanifah tadi, maka perkataan Imam Abu Hanifah tadi mengoreksi pandangan yang tidak benar yang dimiliki oleh sebagian orang tentang istilah ahlu ra'i dan ashabu ra'i. Imam Abu Hanifah adalah imam ahlu ra'i. Maka dianggap oleh sebagian orang bahasanya beliau adalah orang yang berbicara tanpa dalil, berbicara tanpa asar. Bahkan kita dapatkan beliau adalah orang yang berpendapat qaulus sahabi adalah hujjah. Bagaimana bisa kita katakan dia adalah orang yang meninggalkan dalil karena logika, bahkan beliau meninggalkan akalnya karena pendapat sahabat, meninggalkan ra'yunya ketika di sana ada pendapat sahabat. Ini terhadap pendapat sahabat. Ini pendapat sahabat. Beliau tinggalkan pendapat beliau ketika di sini ada pendapat sahabat. Beliau tinggalkan ra'yu beliau demi ra'yu sahabat. Dan ra'yu sahabat. Ini menunjukkan bahasanya ra'yu sahabat adalah pendapat sahabat adalah satu hal yang sangat-sangat bernilai. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i tentang pendapat sahabat, Imam Syafi'i mengatakan ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Pendapat beliau-beliau untuk kita itu lebih baik daripada pendapat kita untuk kita sendiri. Lebih baik daripada pendapat kita untuk kita sendiri. Maka lihat Al-Imam Abu Hanifah punya prinsip, dia akan tinggalkan pendapat beliau demi perkataan sahabat. Maka mungkinkah orang berpendapat bahasanya yang beliau adalah imam ahlu ra'yi, kemudian dianggap bahasanya beliau adalah orang yang mengedepankan akal, mengalahkan nas demi akal, orang yang tidak mau mengambil dalil, padahal beliau tinggalkan ra'yu beliau demi ra'yu sahabat. Itu diantara prinsip mazhab beliau. Baidah ja'a anis sahabati radhiyallahu anhum fa'ala ra'si wal a'in. Jika terdapat pendapat sahabat, maka kami akan taat, kami tidak akan bantah, fa'ala ra'si wal a'in. Maka maksud dari bahasa istilah bahasanya Imam Abu Hanifah adalah imam ahlu ra'yi, maksudnya sama sekali bukanlah beliau adalah orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah karena demi logika, meninggalkan asar demi pikiran orang, sama sekali bukanlah demikian. Namun beliau disebut imam ahlu ra'yi karena melihat bahasan yang lebih banyak adalah dalam berdalil beliau lebih banyak memakai kias, bukan karena sengaja, namun karena keterbatasan ilmu. Berbeda dengan Imam Malik dan orang-orang dan para ulama yang ada di Hijaz, yang di sana terdapat banyak ilmu, banyak hadis. Berbeda keadaannya. Maka beliau disebut imam al-ra'yi adalah karena melihat keadaan, hasil ijtihad beliau, di mana dijumpai banyak sekali beliau memakai qiyas, memakai ijtihad, beristihad dibandingkan para ulama-ulama Hijaz, dibandingkan Imam Malik. Itu yang dimaksud dengan beliau adalah imam ahlu ra'yi. Dan sama sekali tidak sebagaimana anggapan orang-orang liberal yang memaknai Imam Abu Hanifah dengan imam ahlu ra'yi dengan pemaknaan yang sangat-sangat nista, yang terbantah dengan perkataan Imam Abu Hanifah di sini. Demikian juga Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kuluna radun wa mardudun alaih. Semua kita bisa menolak, bisa membantah, menolak pendapat orang, dan pendapatnya juga bisa dibantah. Ila sahibah hadzal qabri, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Imam Syafi'i mengatakan ila sahla hadithu bahwa mazhabi. Jika terdapat hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Dan perkataan ini ida soal hadis bahwa mazhabi, ini perkataan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ida soal hadis bahwa mazhabi, ini perkataan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, "Idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jika pendapatku ternyata menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadribu bi qauli ardul haid." Maka campakkanlah pendapatku ke tembok. Maka buanglah pendapatku ke tembok. Artinya jangan pedulikan. Ambillah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, aku heran dengan sekelompok orang araful isnad yang dia telah mengerti, punya ilmu tentang sanad dan kesahihan hadis dan sahihnya hadis, namun dia dhabu ila ra'i Sufyan, namun dia memilih pendapat Sufyan ats-Tsauri. Ada orang yang tahu hadisnya, ini ada hadis yang sahih. Dia tahu hadis ini ada hadis yang sahih. Hadis ini menyelisih pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Maka aku heran, ada orang yang tahu ini ada hadis yang sahih menyelisih pendapat Sufyan ats-Tsauri. Dia tinggalkan hadis dan dia ambil pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah merasa takut orang-orang yang menyelisihi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum dibawa fitnah, dalam mereka takut mereka ditimpa oleh fitnah atau menimpa mereka azabun alim, siksaan yang pedih. Tentang mana ayat ini, Sayyidina rahimahullah ta'ala di Sarah al-Usul min al-Usul mengatakan bahasanya azabun alim fil akhirah, fitnah di dunia. Maka hendaklah merasa takut orang-orang yang menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa takut dia tertimpa fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah adalah bencana dan malapetaka di dunia atau menimpanya siksa yang pedih di akhirat. Kata Syekh Muslimi, kenapa di sini Allah sebutkan fitnah di dunia terlebih dahulu baru azabun alim? Karena orang itu baru, kalau orang itu yang keras hatinya, itu lebih tersentuh dengan azab dunia daripada azab akhirat. Ditakut-takuti azab akhirat biasa. Ditakut-takuti azab akhirat biasa. Begitu maksiat kemudian Allah kasih celaka, baru sadar. Ini akibat dari maksiat saya. Langsung nyata dapat musibah tabrakan. Maka orang itu lebih tersentuh dengan fitnah di dunia, dengan celaka dan bencana di dunia daripada ditakut-takuti azab neraka. Begini loh, gini. Cuma mantuk-mantuk aja. Namun dia tetap tidak berubah. Namun ketika dia melakukan maksiat, kemudian maksiat itu langsung dibayar cash. Hukumannya di dunia, orang itu kemudian baru kaget, sadar, renyuh, tobat. Oleh karena itu maka didulukan fitnah, baru kemudian adabun ali. Demikian wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya tentang masalah hukum indigo. Indigo tau? Ada pertanyaan tentang masalah indigo. Apa itu indigo? Siapa yang tahu? Siapa yang tanya? Saya enggak tahu apa itu indigo. Kami ditanya tentang hukum golput, apa yang harus kami lakukan. Kemudian tentang indigo saya enggak tahu. Tentang golput telah kita bahas berulang kali. Bahasanya hukum tentang masalah ikut nyoblos dalam pemilu adalah satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama ahlu sunnah. Ini ada permasalahan baru dan permasalahan ijtihadiyah. Maka siapa yang memilih satu pendapat dalam masalah ini wajib untuk menghormati yang memilih pendapat yang lain. Dan ini adalah permasalahan yang dibesarkan oleh para ulama Ahlussunnah. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak, ya, tidak boleh nyoblos sama sekali, semacam Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, demikian juga murid-murid beliau. Dan ada sebagian ulama yang mewajibkan, mengharuskan nyoblos. Meskipun yang jadi cuma satu orang, boleh jadi mudah-mudahan orang itu manfaat, ya. Ketika orang yang kopil adalah orang yang kira-kira bisa bicara dan menyuarakan kebenaran. Demikian pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian juga pendapat Lasna, pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Ubah. Dan ada yang mengatakan pada asalnya adalah haram, akan tetapi jika memang ada manfaatnya, maka boleh milih untuk meminimalkan madarat, sebagaimana pendapat Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka siap, ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama Ahlussunnah, ya, dan bukan permasalahan yang menyebabkan seorang yang memilih pendapat yang beda dengan kita, maka dia bukan Nabi Salafi dan bukan Nabi Ahlussunnah sebagaimana anggapan sebagian orang. Kan tapi seluruhnya adalah Salafi yang mewajibkan dan mengharuskan untuk nyoblos, bagaimana Syaikh Utsaimin tidak kita ragukan dia adalah ulama Salafi tulen asli 100%. Yang bahkan orang yang meragukannya malah itulah yang orang yang diragukan. Makanya adalah permasalahan ijtihadiyah. Maka siapa yang mengambil satu pendapat wajib menghormati pendapat yang lain. Dan kita katakan, ya, pendapat yang mungkin lebih kuat adalah kita katakan, ya, pada asalnya adalah apa sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani, pada asalnya pun adalah haram kecuali ada maslahat jika kita ikut memilih. Bolehkah tiap salat zuhur dan asar di kampus berwudu dengan mengusap kerudung dan kaos kaki? Berkaitan dengan mengusap kaos kaki, maka untuk mukim, maka cuma dibolehkan selama sehari semalam. Nah, jika telah habis masanya, maka kemudian dia boleh kemudian memenuhi syarat untuk mengusap kaos kaki, dia masukkan kaos kaki dalam keadaan berwudu, maka bisa kemudian sekarang sudah selesai, kemudian nanti nambah lagi, nambah sehari semalam lagi, kemudian seterusnya jika memang dibutuhkan, jika memang itulah yang lebih mudah bagi orang ini. Kemudian berkaitan dengan mengusap kudung, maka mengusap kudung bagi perempuan ini satu hal yang dibolehkan sebagaimana praktek Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namun hendaknya orang tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Ya, mengusap kerudung adalah satu hal yang dibolehkan sebagai pengganti mengusap kepala ketika tidak memungkinkan untuk mengusap kepala, atau satu hal yang sangat merepotkan jika harus melepas kerudung. Apa hukum makan di tempat yang pemiliknya adalah seorang yang murtad? Maka dirinci dia murtad kemana? Ke Nasrani, ke Ahlul Kitab, ataukah ke Hindu, ke Buddha, ke Muslim? Maka jika dia murtad ke Ahlul Kitab, menjadi Nasrani misalnya, maka apakah sembelihan murtad murtad pada Nasrani ini adalah sebagaimana sembelihan Nasrani asli? Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, tapi pendapat yang lebih kuat yang dimaksud sembelihan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani itu tercakup di sana. Yahudi dan Nasrani yang asli, yang bapak dan ibunya Yahudi dan Nasrani, atau Yahudi dan Nasrani yang murtadin. Kemudian yang kedua, jika yang murtad tersebut adalah murtad ke musyrikin, Hindu atau Buddha, ya, maka kalau yang murtad kepada Nasrani berubah beragama dengan agama Nasrani, maka sembelihannya halal selama dia tidak menyembelih satu hal yang haram, babi atau anjing atau yang lain, dan tidak diketahui dia menyembelih untuk selain Allah. Adapun jika dia murtadnya kepada berpindah ke agama Hindu atau Buddha, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Yang hanya boleh dimakan adalah yang tidak berkaitan dengan sembelihan. Sulitnya mengiringi amalan lahir dengan amalan hati, apakah termasuk dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Tertolakkah amalan semacam ini? Bagaimana memperbaiki hal semacam ini agar amal yang dilakukan tidak sia-sia di mata Allah? Apa yang dimaksud dengan mengiringi amal lahir dengan amal hati? Apa yang dimaksudkan? Ini kalimat yang berubah, mengiringi amal lahir dengan amal hati. Kalau yang dimaksudkan adalah ikhlas, yang dimaksudkan adalah ikhlas, maka ikhlas memang satu hal yang berat. Namun tidak, namun sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an, tidaklah aku mengobati diriku sendiri yang asyadu alaiya minan niyah, yang lebih berat daripada masalah niat dan masalah keikhlasan. Oleh karena itu maka kita berkewajiban untuk terus belajar dan belajar untuk memperbaiki niat. Apakah ini termasuk golongan orang dilaknat dengan Allah? Ya. Jika orang itu terus berusaha untuk memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri, maka tidaklah kita katakan ini adalah orang yang termasuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dimaksudkan adalah ikhlas. Saya kuliah sore antara pukul 14.30 sampai 16.00. Apakah azan asar berkumandang, saya harus segera melaksanakan salat asar berjamaah atau saya salat asar setelah kuliah saya selesai? Dirinci. Ketika azan memungkinkan untuk keluar apakah tidak? Jika memungkinkan untuk keluar maka dirinci lagi. Jika memungkinkan untuk keluar meninggalkan ruang kuliah maka dirinci, ada teman salatnya apa tidak? Kalau malah ketika dia keluar kemudian ke musola kampusnya, musola fakultas misalnya, malah tidak ada siapa-siapa salat sendiri. Padahal nanti kalau jam 4 dia malah sholat, dia bisa berjamaah, maka berjamaah lebih afdal. Maka jamaah itu lebih afdal. Itu jika memungkinkan untuk keluar, maka perlu dilihat. Ataukah kemudian kalau dia keluar jamaahnya cuma 2 orang, dia sama satu orang yang lain, namun kalau dia agak dia tunda dan ini masih waktu yang dibolehkan, misalnya jam 4 malah nanti temannya banyak, bisa 10 orang, maka makin banyak jamaahnya makin afdal. Terkait dengan faidah qudiyatish shalati fantasiru fil ardi, bagaimana hukum bekerja setelah salat Jumat, apakah wajib, mustahab atau mubah? Telah kita bahas di pertemuan yang lewat di kajian Ahad pagi di Masjid Al-Asri. Saya sampaikan bahasanya ayat ini, perintah di sini adalah perintah mubah. Apa dalilnya? Karena perintah ini adalah perintah untuk bekerja setelah larangan bekerja, yaitu di sebelumnya Allah katakan wadarul bai', dan tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah jual beli. Setelah itu maka Allah larang bekerja. Setelah itu Allah perintahkan untuk bekerja. Dan kaidah dalam ilmu usul fikih, bahasanya perintah setelah larangan itu menghasilkan hukum mubah ghaliban. Umumnya menghasilkan hukum mubah, dan termasuk dalam umumnya dalam hal ini adalah masalah ini. Apa hukum penggunaan minyak kayu putih yang dipakai untuk wanita di tubuhnya untuk keluar rumah? Apakah ada bau harum dari minyak kayu putih? Kalau tidak ada bau harum dari minyak kayu putih maka tidak masalah. Yang bermasalah adalah yang parfum yang wangi. Halalkah hukuman hewan yang disembelih oleh seorang yang mangkum muslim namun dia diketahui tidak pernah menjalankan ibadah sholat setiap harinya? Maka ini berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Dan pendapat yang paling kuat dan paling hati-hati, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Oleh karena itu maka sembelihannya tidak sah, dan apa yang dia sembelih meskipun dengan dia membaca basmalah statusnya adalah bangkai. Semalam ketika sedang belajar saya tertidur dan belum sholat isya. Bangun jam 4 pagi, saya terlupa dan baru ingat bahasanya saya belum sholat isya ketika sedang sholat qobliyah subuh. Setelah itu saya langsung sholat subuh kemudian mengerjakan isya. Apakah tindakan ini benar? Jawabannya sayang sekali tidak benar. Dia harus sholat isya dulu baru sholat subuh. Harus sholat isya dulu baru sholat subuh. Jika dia sholat subuh kemudian padahal dia ingat kalau dia belum sholat isya sebelum dia sholat subuh, kemudian dia sholat subuh, maka sholat subuhnya jatuhnya adalah nafilah mutlak. Jatuhnya nafilah mutlak. Maka dia berkewajiban untuk sholat isya kemudian sholat subuh, karena jatuhnya nafilah mutlak. Lalu bagaimana sekarang? Ya, kalau menurut kaidah sebagian ulama tentang masalah orang yang tidak tahu, ya maka ya sudah selesai. Ya, karena semua waktunya sudah lewat, subuh juga sudah selesai. Dan dia melakukannya karena tidak tahu, maka sebagian ulama mengatakan ya, untuk orang yang memang karena dia tidak tahu dan mengerjakan satu hal itu karena dia belum sampai ilmu padanya, maka tidak ada kewajiban apapun. Dan ini adalah pendapat yang kaidah yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah bagaimana pernah kita kaji ketika kita bahas pelajaran usul fikih. Namun jika mau hati-hati kemudian mengulang sekarang setelah ini, maka ya bisa dilakukan ya, dia sholat isya terlebih dahulu kemudian setelah itu baru sholat subuh karena dia belum subuh, karena orang ini belum mengerjakan subuh, karena status sholat subuh yang dilakukan itu kata para ulama fikih ini statusnya adalah sholat sunnah mutlak. Hukum memakai deodoran dan minyak rambut baik untuk sholat ataupun di luar sholat. Yang jadi masalah adalah jika ini yang bertanya adalah perempuan, ini jika bermasalah adalah ketika keluar rumah, apakah deodoran ini menimbulkan bau harum ataukah tidak? Kalau tidak, cuma menghilangkan bau ketiak dan yang lainnya, namun tidak menimbulkan bau harum, ya tidak masalah. Tapi jika menimbulkan bau harum, nah ini yang terlarang. Demikian juga minyak rambut itu menimbulkan bau harum ataukah tidak? Jika yang ditanyakan, yang bertanya adalah perempuan. Jika yang bertanya laki-laki, maka tidak ada masalah. Apa hukum mengurus beasiswa, baik yang dengan surat keterangan tidak mampu maupun tidak? Jawabannya jika beasiswa tersebut adalah berasal dari pemerintah, maka semua orang berhak untuk mengambilnya. Adapun orang yang jika beasiswa tersebut itu berasal dari swasta, maka kita katakan jika orang itu tidak membutuhkan, maka biarkanlah orang-orang yang membutuhkan, yang punya hajat. Jika kita adalah orang yang berkecukupan, orang yang bahkan tua-tua, jangan ngambil, biarkan itu diambil oleh orang-orang yang membutuhkannya. Bagaimanakah hukum menggunakan uang riba untuk kegiatan KKN dikhususkan untuk membuat fasilitas umum, buat sumur, jamban, memperbaiki jalan? Siapanya boleh? Ya, boleh mengumpulkan siapa yang punya uang riba, ini tabungan-tabungan. Saya mau KKN, kita mau KKN. Ini siap menerima uang-uang riba dan uang-uang haram. Hukumnya boleh. Dan itu adalah pendapat yang paling tepat tentang masalah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan uang riba itu biarkan, jangan diambil ya. dan diambil sama sekali. Ini pendapat saya Muhammad bin Salih ini. Ada yang bahkan ada yang berpendapat bahasanya yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi adalah jika untuk makan dan minum dan pakaian. Kalau dimanfaatkan untuk bensin, untuk ini yang habis, itu boleh. Ini pendapatnya Al-Albani. Namun pendapat yang paling tepat dan hati-hati, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, atau ya untuk orang yang sangat papa, orang yang sangat miskin, bisa diberikan pada orang semacam itu. Bolehkah utang piutang dilakukan di masjid? Sebenarnya yang terlarang adalah jual beli di masjid. Maka membantu orang dengan memberikan utang di masjid, insya Allah tidak masalah. Namun sebaiknya, ya, jangan masjid disibukkan untuk tempat semacam ini. Karena berkaitan dengan masalah pembicaraan dunia di masjid, memang terdapat hadis yang melarang membicarakan dunia di masjid itu akan menghabiskan kebaikan sebagaimana api membakar rumput yang kering, namun hadisnya dhaif. Akan tapi berkaitan dengan masalah ini tentang pembicaraan urusan dunia di masjid, Lajnah mengatakan di fatwa Lajnah disampaikan bahwasanya hukumnya tidak mengapa, namun jangan banyak-banyak. Namun sedikit pembicaraan yang memang diperlukan berkaitan dengan dunia di masjid yang tidak dominan, yang tidak banyak, yang tidak terus-terusan, ini dibolehkan. Bagaimana para sahabat pernah nostalgia masalah jahiliyah, membicarakan keadaan mereka di masa jahiliyah, mereka membicarakan sambil senyum-senyum dan Nabi pun ada di dekat mereka dan Nabi pun tersenyum. Maka hal ini menunjukkan bolehnya membicarakan urusan dunia di masjid. Namun tidak selayaknya itu menjadi satu hal yang dominan. Masjid isinya cuma dunia, terus begitu duduk di masjid ngobrol sama temannya dunia saja isinya. Maka ini satu hal yang terlarang. Apa batasan sabar saat terkena musibah? Apakah dengan menangis dan mengadu kepada Allah menunjukkan ketidaksabaran dalam menerima musibah? Kalau mengadu kepada Allah, maka itu menunjukkan sabar dalam musibah. Ini tidak sabar dalam musibah ketika mengadu kepada makhluk yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Kalau itu adalah makhluk yang bisa dianggap menyelesaikan masalah, ya. Dia sakit, kemudian ngadu sama dokter, dok ini sakit sebelah sini, gini, ya. Boleh. Karena bisa membantunya untuk menyelesaikan masalah. Namun kalau dia ceritakan semua orang yang ketemu, saya sakit sebelah sini, baik dia bisa membantu, ngasih saran, ataupun cuma bisa senyum-senyum saja. Semuanya orang diceritakan, nah ini tidak boleh. Maka ini menunjukkan tanda tidak sabar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di Wabul Qayyim, bahasanya takwa, bahasanya mengadu kepada makhluk itu yunafis sabar. Itu bertolak belakang dengan kesabaran. Ketika saya mendapatkan musibah kesusahan, saya berpikir bahasanya itu terjadi akibat kemaksiatan yang pernah saya lakukan dahulu. Apakah pendapat saya ini benar? Sebenarnya benar. Semua musibah itu terjadi karena maksiat. Bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Ibnul Qayyim di Adawa Jawa dan dikutip oleh Sunan Ibnu Salah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mana zala bala ila bidzanbin wa marufi'a illa bitaubatin." Tidaklah terjadi bala musibah kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah dihilangkan dosa musibah diangkat dan dihilangkan kecuali dengan bertaubat. Tentang hadis At-Tirmidzi tadi, ikatlah dan bertawakal. Manakah yang rajih, hasan ataukah dhaif? Wallahu a'lam. Ya, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkannya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa saya lebih suka menggunakan tafsir dalil lain? Apa kelebihan tafsir dalil lain? Ini kelebihannya adalah kitab tafsir dasar. Orang kalau mau belajar dasar tafsir, maka belajar dalil lain. Namun dalil lain ini punya kekurangan dalam masalah asma wa sifat, karena penulisnya adalah Asy'ari. Oleh karena itu maka ya perlu hati-hati, atau bisa pakai cetakan yang telah diberi catatan untuk penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan asma wa sifat, karena ada cetakan ya, cetakan Darussalam yang ada keterangan dari catatan dari Syekh Sofi Rahman Subarakuri, penulis Rahikul Maktum, untuk hal-hal yang menyimpang dan hal-hal yang keliru dari berkaitan dengan masalah akidah yang ada di tafsir jalan lain. Dan tafsir jalan lain ini adalah buku belajar dasar tafsir di Saudi. Di Saudi untuk belajar tafsir dasar yang di kurikulum untuk yang dipakai adalah tafsir jalan lain di Ma'ahad Haram Madani ataupun Ma'ahad Darul Hadis di Mekah. Semuanya memakai, atau juga Ma'ahad Haram di Ma'ahad Haram Mekah, semuanya memakai tafsir jalan lain sebagai buku dasar untuk belajar tafsir. Mengapa dalam tarikh hadis yang ada pada kitab para ulama kadang disebutkan kitab hadis yang meriatkan saja, namun kadang disebutkan juga nama sahabat? Ya ini tergantung kreasi orang yang mentahrid. Ya, ada orang yang menyebutkan Bukhari Muslim dari sahabat fulan, ada yang menyatakan Bukhari Muslim tanpa menyebutkan dari sahabat siapa. Apa yang dimaksud dengan perkataan Syekh Saleh Fauzan yang mengatakan mengumpulkan antara mendatangkan sebab dan tawakal itu afdal? Tadi beliau katakan di depan bahasanya melakukan sebab itu tidak bertentangan dengan tawakal. Kemudian beliau sampaikan ya, bahkan tawakal yang benar, tawakal yang afdal adalah dengan melakukan sebab. Bahkan kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, bahkan melakukan sebab adalah bagian dari tawakal. Ada pertanyaan yang sama, apa kelebihan tafsir jalan lain dibandingkan dengan kitab tafsir yang lain? Ini adalah kitab dasar karena cuma ya ringkas, dan kitab yang bagus untuk pemula bagi orang yang tidak belajar tafsir. Ini adalah kitab dasar untuk orang belajar tafsir di tempat kita, pondok-pondok di Indonesia. Itu standar belajar tafsir untuk pemula adalah jalan lain. Dan demikian juga ini yang dipakai di Saudi, di Ma'ahad Haram Madani, Ma'ahad Darul Hadis Mekah, Ma'ahad Haram Mekah, semuanya menjadikan kitab tafsir jalan lain sebagai kitab dasar untuk belajar tafsir. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.